Ciu opo to enak e ngombe ala opo to hasile lak yo mung kewek rugeke awake dhewe-dhewe tetep wae mbok tuku karo kanca-kancamu senajan kowe mutah rasane ora genah nganti awakmu lungkah tetep wae to ombe tetep wae mbok entekke arep dadi opo to ling ati spiritus 14 ke malam minggu cah-cah wis do siap malam minggon mudah-mudi nek kabeh wis dadan nganti minor beda karo kancamu kowe jaluk duit iku jaluk pirang atus sewu mong arep tuku ciu siap-siap kabeh wis do nunggu ning prapatan ngenteni kancane sing golek campuran besan tekan kabeh langsung mapan nono gudang buka botol langsung bae gawe opo sak tutupan botolmu. Sake awakmu mung ngentekke duitmu marake awak guru bener kondo ibumu nek wis kena sabu-sabu saya parah uripmu makane dilereni aja ngasih tekan mati gek dang tutupan tombangane melbu penjara nek wis mendem mesti ngantemi kancane nek kowe kurang marem mesti tuku meneh oplosane padahal wis ora didik kanca yo ora gablek duit nganti bingung le mikirke piye carane ngetokke wis ayo nyolong bae nyolong kitike tanggane urung entuk hasil wis digebuki sirai aduh jan rusak tenan remuk ra ketulungan makane aja ngombe tutupan oplosane gak malah nelongso akhire terus kowe piye hahaha yeah yo tutupan batalmu Mas